Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tadi tentang beberapa riwayat hadis yang menyebutkan tahdzir dan celaan Rasulullah SAW terhadap kelompok khawarij yang selalu menjadi sifat mereka radikal dan ekstrim dalam beragama, keluar dari ajaran Allah dan Rasulnya, adalah riwayat Ali bin Abi Thalib di Bukhari dan Abu Dawud. Wa aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsa'ul asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min qawli ghairil bariyah yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-rumiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawm al-qiyamah. Aku mendengar Rasulullah katakan akan muncul di akhir zaman kaum orang-orang yang mereka itu sifatnya hudatsaul asnam, masih muda usianya, anak-anak muda, generasi muda, sufahaul ahlam, dan mereka sufi, jahil dan bodoh dalam pemikirannya, dan itu erat hubungannya dengan usianya yang masih muda, sering dan mudah untuk mengambil keputusan, gegabah di dalam memvonis karena tidak adanya ilmu pada mereka, dan watak pemuda yang cenderung agresif dan reaksioner dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga banyak ngawur dalam perbuatannya, dalam sikapnya, dan itulah kebanyakan mereka, pemuda, anak-anak muda, anak-anak kemarin sore, anak-anak SMA atau mahasiswa sebagiannya, dan itu yang mereka bidik dan mereka rekrut karena sedang semangat-semangatnya, mudah dikobarkan dan bisa diarahkan ke tujuan yang mereka maukan. Mereka berbicara dengan ucapan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah SAW. Artinya yang mereka bawakan, yang mereka sampaikan, ayat, hadis, sehingga lebih mudah untuk menipu dan makar terhadap umat ini karena membawakan ayat dan hadis. Mereka pula keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Iman mereka tidak melebihi tenggorokannya. Dimanapun kalian temui mereka, bunuh mereka, karena membunuh mereka pahala bagi yang membunuhnya di yaumul qiyamah. Tentunya hadis semacam ini yang dikehendaki adalah yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan dalam hal ini pemerintah, atau yang berwajib dari militer, polisi atau TNI, agar tidak terjadi fitnah sembarang orang merasa ini khawarij dan dia bunuh semaunya. Lah, akan membuat fitnah dan kekacauan. Tapi yang dikehendaki para penguasa yang punya wewenang untuk itu. Juga di hadis Abu Sa'id Al-Khudri di Abu Dawud, Rasulullah katakan juga dari hadis Anas bin Malik, sayakunu fi ummati ikhtilaf wa furqa, dan terjadi di umat ini perselisihan dan perpecahan. Qaumun yuhsinun al-qil wa yasiun al-fi'l, orang-orang yang mereka ini pintar hanya berbicara tapi jelek amal perbuatannya, merusak citra Islam. Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, mereka baca Qur'an tapi tidak melampaui tenggorokannya. Yamruquna min ad-din muruqasah min ar-ramiyya, keluar mereka dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Layar jiun hatta yartadda alal kuqa, dan tidak akan kembali anak panah itu sampai kembali ke busurnya seperti tadi. Itu yang mustahil, enggak mungkin. Maka mereka pun tidak akan kembali kepada agama yang benar. Tidak akan mereka menjadi baik. Sudah terlanjur jauh kesesatan mereka. Alhamdulillah. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah makhluk terjelek. Tuba liman qatalahum wa qataluh. Bahagialah. Jannah bagi yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka. Yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi syai'. Mereka menyeru dan mengajak kepada kitab Allah padahal mereka jauh dari kitab Allah itu sendiri. Man qatalahum kana aula billahi minhum. Yang memerangi mereka lebih dekat di sisi Allah ketimbang mereka. Qalu ya Rasulullah ma simahum. Mereka tanya, wahai Rasul, apa tanda mereka? Qala tahlik. Mereka menggundul atau memangkas rambut kepalanya. Juga di dalam riwayat Abu Ghalib di Tirmidzi, bahwa Abu Umamah radhiyallahu an, sahabat, ketika melihat kepala-kepala Khawarij setelah dipenggal, digantungkan di depan masjid Damaskus waktu itu, maka Abu Umamah menyampaikan, ila bunnar syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qataluh. Mereka ini anjing-anjing neraka. Mereka adalah bangkai terjelek di bawah langit. Dan orang-orang terbaiklah yang mereka bunuh, yang memerangi mereka. Kemudian Abu Sa'id bacakan ayat ini. Abu Umamah. Yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari kiamat putih bercahaya sebagian wajah dan hitam kelam sebagian wajah yang lain. Qultu li Abi Umamah, kata Abu Ghalib, aku tanya Abu Umamah, anta sami'tahu min Rasulillah, tadi hadis yang kamu sampaikan kamu dengar dari Rasulullah. Qala law lam asma'hu illa marra aw marratain aw thalathan aw arba'a hatta adda sab'an ma haddatsukumuhu. Kalau aku tidak mendengar dari Rasul kecuali sekali atau dua kali atau tiga kali atau empat kali sampai beliau hitung tujuh kali, maka enggak akan aku sampaikan ke kalian. Tetapi yang beliau maksud, aku mendengar dari Rasul lebih dari itu. lebih dari 7 kali, berkali-kali Rasul sampaikan, menunjukkan kepada kita seringnya Rasulullah SAW mentahdir, mengingatkan umatnya dari kejelekan dan kelompok-kelompok yang sesat semacam Khawarij ini. Berkali-kali disampaikan di berbagai majelis yang berbeda-beda. Juga yang meriwayatkan hadis tentang Khawarij ini banyak sahabat, menunjukkan banyak yang mendengar. Dari Rasulullah SAW. Makanya para ulama sebutkan hadis tentang Khawarij ini mutawatir. Mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak sahabat. Abu Sa'id, Ali bin Abi Thalib, Abu Umamah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan banyak. Menunjukkan seringnya beliau mengingatkan celaan-celaan, ancaman-ancaman bagi mereka. Dihancurkan seperti kaum 'Ad. Aku perangi mereka, mereka tidak akan kembali ke Islam, keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Mereka bangkai terburuk di kolong langit ini. Orang terbaik adalah orang yang mereka bunuh, dan terus demikian. Sering disampaikan oleh Rasul SAW. Makanya penting umat ini untuk belajar dan tahu tentang kejelekan, belajar tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena Rasulnya sering mengingatkan, menunjukkan memang berbahaya kelompok-kelompok ini, agar diwaspadai, agar dibenci dan ditinggalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Umamah menangis ketika melihat kepala-kepala Azariqah, kaum Khawarij ini setelah dibunuh oleh Khalifah. Beliau ditanya, kenapa Anda menangis melihat mereka terbunuh? Kata Abu Umamah, innahum kanu min ahlil Islam. Jadi mereka ini dulunya dari muslimin, bersama kita dulunya. Awalnya sebelum dia terpengaruh ikut-ikut gerakan mereka, sebelumnya teranggap dari muslimin, masya Allah, sederhana, baik dia dalam Islam. Dia sholat bersama umat Islam. Ya, dia puasa bersama muslimin. Alhamdulillah Islamnya terjaga. Sampai kemudian kagum dengan mereka, terpesona, menganggap mereka ini mujahidin, mereka pejuang-pejuang Islam, asyik dengan mereka, terseret, terbawa aliran mereka. Akhirnya umat semua dikafirkan. Tidak ada orang Islam di muka bumi kecuali mereka dan kelompoknya. Makanya kata Imam Wahab ibn Munabbih rahimahullah, aku mendapati bahwa dari zaman para sahabat, kemudian para tabi'in dan para generasi tersebut, tidak ada dalam Islam ini kelompok yang lebih bahaya, kelompok yang lebih rusak, lebih sesat dibanding Khawarij. Karena mereka menganggap umat ini rusak, kufar, kafir sudah, jahiliyah, gak ada yang pantas bagi umat ini kecuali di bumi hanguskan, harus diperangi. Bagi mereka umat ini harus diperangi, kufar semua sudah, masyarakat jahiliyah semuanya. Sehingga seperti Ali bin Abi Thalib katakan, kalau saja mereka berkuasa, akan mereka lakukan kepada kalian seperti yang dilakukan oleh Kisra dan Kaisar. Kaisar Romawi dan Kisra dari Persia. Artinya kalian akan dibantai oleh mereka. Dan seperti itu yang terjadi. Utsman dibantai, dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Dalam keadaan mereka yakin itu kebaikan. Abdurrahman bin Muljim setelah membunuh Ali bin Abi Thalib ditangkap, mau dihukum mati, kata dia, jangan kalian langsung bunuh aku begitu saja, tapi mutilasi tubuhku ini dalam keadaan aku hidup, sehingga aku bangga melihat tubuhku dicincang fi sabilillah. Potong satu-satu, jari-jariku potong satu demi satu, nanti telingaku, nanti ini, dan seterusnya. Dia menganggap membunuh Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, sebagai jihad fi sabilillah. Kesesatannya dia yakini sebagai kebaikan. Alhamdulillah. Ini yang Abu Umamah katakan, dulunya muslimin, dulunya orang baik, tapi karena lepas dan ikut golongan mereka dan pergerakan mereka, jadi orang rusak dan fasid. Wal'iyadubillah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kerusakan mereka ini, kesesatan mereka ini, orang bisa terjerembab masuk di dalam perangkap mereka karena beberapa sebab. Kenapa orang bisa ikut dan simpati kepada mereka? Kenapa terlebih khusus anak-anak muda, para pemuda atau pemudi ikut dalam harokah dan dakwah mereka? Itu didasari oleh beberapa sebab. Di antaranya yang pertama adalah kejahilan. Jahil terhadap agamanya, jahil tidak berilmu tentang syariat Allah, Islam itu seperti apa, dia gak paham. Jahil pula tentang kelompok-kelompok sesat karena tidak pernah dikaji, tidak pernah diingatkan kepadanya. Miskin, sehingga dia anggap semua adalah Islam. Dia kira semua demi memperjuangkan Islam. Pokoknya baik sudah, pokoknya kita ikut. Yang penting memperjuangkan Islam dengan cara apapun itu terserah. Jahil. Dia anggap itu jalan pintas untuk mendapat jannah. Dan didoktrin sedemikian rupa tentunya oleh tokoh-tokohnya. Sudah, tinggal kamu pasang bom di jaketmu, di tubuhmu, sekali pencet tembok, tombol, atau dengan HP jarak jauh, duor, kamu mati, surga. Kamu langsung disambut oleh para bidadari. Begini sifatnya. Anak-anak muda ini terkagum-kagum dan berharap mendapat jannah. Miskin karena kejahilan, tidak tahu siapa yang terpercaya, siapa orang yang berilmu, ilmu itu apa juga gak paham umat ini. Bagi mereka orang pintar bicara alim, ulama berarti. walaupun tidak tahu menau tentang ilmu syar'i sama sekali. Bagi mereka pintar berorasi ulama berarti. Bagi mereka pokoknya bicara pemerintah, berani lantang mengkritik pemerintah, mengkritik presiden atau misalnya, maka itu mujahid fisabilillah. Semua ini berasal dari kejahilan sehingga mudah dipermainkan oleh orang-orang sesat dan diseret kepada jalan mereka. Sebab yang kedua adalah hawa nafsu diikuti. Jika orang sudah mengikuti hawa nafsunya, kehancuran yang ada baginya. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah ingatkan, jangan kamu ikuti hawa nafsu, itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dasar pijakan mereka apa yang mereka senangi, bukan ilmu, bukan qala Allah, qala Rasul, bukan penjelasan para ulama sunnah, tetapi dia asyik, ya sudah itulah kebenaran baginya. Dia enggak senang, ya itulah batil bagi dia, mungkar. Hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, dan ini sangat sensitif, adalah dipisahkannya umat ini dari para ulamanya, ulama rabbaniyin, para ulama ahlu sunnah, para ulama salaf, dipisahkan sehingga digambarkan kepada mereka ulama-ulama ini gak ngerti kekinian, gak paham situasi politik umat bagaimana. Mereka hanya bahas fikih, hanya ngerti kitab, hanya paham hukum haid nifas, tak ngerti konspirasi Yahudi, Zionis, tak paham makar musuh-musuh agama dan seterusnya. Digambarkan ulama itu dungu, tak ngerti apa-apa, gampang dikibuli, sehingga terpisah jurang memisahkan antara umat ini, pemudanya utamanya, dari para ulama. Hilang kepercayaan mereka kepada para ulamanya, karena memang didoktrinkan demikian. Siapa ulamanya, pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokoh harokahnya, itu yang disanjung-sanjung. Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, dan yang lain-lain dari tokoh-tokoh ikhwan muslimin. Akan kita sebutkan bagaimana itu menjadi akar dan penyebab utama radikalisme dalam pemahaman dan pemikiran mereka. Dan tulisan-tulisan mereka sendiri. Ketika mereka ini dipimpin oleh orang-orang rusak dan sesat, ya sudah, tidak ada yang ditunggu kecuali kesesatan yang muncul. Bukannya ilmu, bukannya rahmat, bukannya akhlak, tapi pengrusakan di muka bumi, kekerasan dan anarkisme yang terjadi. Yang keempat adalah lemahnya aqidah wala wal bara, lemahnya atau bahkan tidak dipahaminya sama sekali aqidah wala wal bara. Siapa yang harus dia cintai, dia berikan loyalitas, siapa pula yang harus dia benci, dia jauhi, dia berikan anti loyalitas padanya, enggak paham atau lemah paling tidaknya. Padahal itu benteng yang kokoh, tameng yang kuat bagi umat ini. Jika ada wala wal bara dengan baik, gak akan bisa mereka dipengaruhi pemikiran-pemikiran asing, gak akan bisa mereka dirusak, karena tahu ini orang berbahaya, dia antipati kepadanya. Tapi ketika ini lemah, gampang sekali kemasukan, dengan mudahnya syubhat itu dibisikkan kepadanya, dengan mudah disuntikkan virus-virus penyimpangan ke pemikiran mereka, karena nggak tahu siapa lawannya, siapa kawannya, siapa yang harus dia dekati, siapa yang harus dia jauhi. Jadi rusak, nggak adanya wala wal bara. Kita tidak diajarkan memang, nggak paham, semuanya bagi dia kawan. Semua orang pokoknya bagi dia orang baik. Maka gak ada benteng yang melindungi dia dari pemahaman-pemahaman menyimpang yang rusak. Dengan mudah kemasukan umat ini disisipkan padanya syubhat-syubhat takfiriyah. Sebab yang kelima adalah safar dan perpergian ke luar negeri, dan itu nyata dan insya Allah dipahami tentunya oleh aparat negara. Banyak dari mereka adalah alumnus luar negeri dalam tanda kutip, yang datang dari Afghanistan, yang mungkin sempat ikut di Bosnia sana ketika terjadi perang Bosnia dan Herzegovina dengan Serbia dan yang semisal itu, berangkat ke sana ikut perang, ikut ini, tentunya di sana terkontaminasi dengan sekian banyak kelompok, sekian banyak orang, dengan pemikiran-pemikiran mereka, pulang ke tanah airnya telah membawa bakteri-bakteri takfir, pemikiran-pemikiran takfir yang mengkafirkan generasi dia, mengkafirkan masyarakatnya, mengkafirkan bahkan pemerintahnya secara khusus. Semua itu enggak bisa diselesaikan kecuali dengan resolusi jihad. Harus dengan revolusi, harus dengan perang, harus dengan digulingkan. Sistem yang ada ini harus dihancurkan dulu. Tegakkan khilafah setelah itu. Ini semua terkontaminasi ketika mereka banyak keluar ke negara-negara konflik seperti yang tersebutkan tadi. Yang keenam, lemahnya tarbiyah dari para orang tua kepada anak-anaknya. Lemah, bahkan kalau tidak dikatakan gak ada tanggung jawab dan tarbiyah orang tua. Kemana anak ini belajar agamanya? Kepada siapa anak ini menimba ilmu agamanya? Duduk di majelis mana? Majelisnya siapa? Orang tua tidak bertanggung jawab. Orang tua tidak mengontrol. Padahal itu tanggung jawab dan kewajiban mereka. Bagi dia, alhamdulillah anak saya baik, datang ke majelis-majelis, datang ke masjid, kemana wallahu'alam. Dengan siapa anaknya dekat, dengan siapa anaknya bergaul, orang tua gak mau tahu, tidak ngurusin. Sudah gede ini anak, sudah besar, biar dia milih sendiri jalannya. sampai ketika dia jadi salah satu korban bom bunuh diri, berangkat ke sana kemari, baru nangis darah orang tuanya. Dari awal kamu yang salah, tidak atau kurang melakukan kontrol dan tarbiyah kepada anakmu. Gak semua majlis bisa kamu percaya, gak semua orang bisa kamu dengarkan. Arahkan anakmu, jangan ke sana, bahaya. Kesini, kesini. Dari lemahnya tarbiyah, anak-anak kaum muslimin mudah dijaring oleh orang-orang rusak dan jahat. Sebab yang ketujuh adalah julasa usu, teman-teman yang jelek, yang Rasul umpamakan seperti nafikhil qil, seperti peniup api. Ima kamu terpercik, terbakar lubang kejumu, atau kamu dapati gas yang bau aromanya enggak bersahabat, bau busuk kamu dapati darinya, jadi susu. Banyak dan tidak sedikit yang melakukan itu karena pengaruh teman. Dan bahkan pengaruh teman seringnya lebih kuat dari pengaruh orang tua. Anak ini, si pemuda ini terkhusus, lebih percaya kepada temannya ketimbang orang tuanya. Dan seperti tadi, karena juga kurangnya tarbiyah, lemahnya kontrol orang tua, gak tahu siapa orang-orang dekat anaknya. Dekat dengan siapa anak dia ini? Sahabat karibnya, orang-orang dekatnya tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Anak perlu dibimbing di saat dia mencari jati dirinya. Apalagi anak muda tadi sedang semangat-semangatnya, sedang berapi-api. Orang tua punya andil besar, tanggung jawab besar terhadapnya. Yang ke-8 dan berkaitan dengan yang ke-9 pula, adanya sarana dan media yang mempengaruhi pemikiran mereka. Bahan bacaan, buku, entah itu majalah, entah itu buletin, entah itu internet, seperti sekarang. Siapa yang gak bisa baca di website? Dari sekian banyak website, anakmu dengan mudah mengakses, buka situs ini, blog itu, entah apa isinya kesana kemari, dan itu terpengaruh. Itu bahan bacaan dia, membentuk pola pikirnya, mewarnai kejiwaannya. Dia jadi seperti ini. Termasuk pula intima kepada jamaah wal firq yang ada. Intima, dia masuk ikut atau menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok yang ada, berintima, dia simpati dan dia ikut ke sana. Sekian banyak kelompok yang membawa pemikiran-pemikiran sesat ini. Di sana ada ikhwan muslimin dengan tokoh-tokohnya dan pemikirannya yang rusak. Ikut si anak ini, anak muda ini, ikut ke halakoh-halakohnya, ikut pengajian-pengajian mereka, harokah-harokah mereka. Itu yang banyak acaranya sudah. Kadang mereka namakan apa namanya, malam muhasabah, malam apa sih namanya, mereka kasih julukan. Alhasil intima mereka nisbatkan dirinya, mereka sertakan dirinya dalam harokah dan pergerakan mereka. Seperti yang sebelumnya, ini berkaitan erat dengan literatur atau bacaan yang dia pegang. Dan ditambah lagi dengan yang tadi, tidak dikontrol oleh orang tuanya. Buku apa yang dipegang anakmu? Buku apa yang dia baca? Atau kajian yang dia ikuti, mungkin CD-CD, flash disk, dia download kajian ini, kajian itu, apa isinya? Belum lagi blog dan situs yang sering dia ikuti. Salah satu contoh bagaimana pengaruh bahan bacaan, buku, dalam membentuk karakter rusak dan pemikiran sesat pada orangnya. Dalam Idlal Al-Quran, Said Qutb, pada jilid keempat, 2122, dia katakan, innahu laisa ala wajhil ardil yaum daulah muslimah wala mujtama'un muslim. Tidak ada di muka bumi ini semuanya, di hari ini, tidak ada di muka bumi ini negeri muslim. Tidak ada di dunia ini, di muka bumi ini, masyarakat muslim. Tidak ada. Yang kaidah muamalahnya dengan syariat Allah, dengan fikih Islam dan seterusnya. Pengaruhnya kira-kira ketika dibaca orang seperti ini. Ini bukan radikalisme. Ya, ini biang keladinya. Tidak ada masyarakat muslim. Kufar semua. Enggak ada yang muslim masyarakat di dunia ini, di muka bumi. Dan ini bukan karangan. Bukan kita berdusta, bukan kita menuduh. Ini Sayyid Qutb dalam Idlal Quran, ma'ruf kitabnya, buka sendiri di jilid 4, 2122. Tidak ada negeri muslim. Semua negeri yang ada kufar, negeri kafir. Bukan hanya itu, bukan negerinya saja, masyarakat yang ada, tidak ada yang muslim. Sudah. Musyrik semua, kafir semua yang ada. Hanya harus diperangi. Harus rombak total. Harus revolusi. Harus begini-begini. Karena masyarakatnya gak ada yang muslim. Negeri pun gak ada negeri yang muslim. Walaupun disaksikan di banyak negeri, walhamdulillah, bukan hanya di Indonesia, di banyak negeri muslim, sholat lima waktu dijaga di masjid-masjid. Iya, Jumat masya Allah ditegakkan tiap pekannya. Belum lagi Eid, Idul Fitri, Idul Adha, sholat berjamaah seluruh umat Islam keluar sholat tempat sholatnya. Ramadan mereka sambut dengan meriah, hangat, mereka puasa, malamnya mereka sholat tarawih, syiar syiar Islam, masya Allah. Musim haji mereka berangkat haji, masya Allah. Kalau orang punya ilmu, kalau orang punya rahmat, alhamdulillah Islam masih ada, muslimin banyak, alhamdulillah. Ada kekurangan tentunya, ada kekurangan di sana sini, ada kelemahan di sana sini, perlu dibenahi dengan dakwah, dengan ilmu, dengan akhlak. Bukan dinafikan seperti ini, tidak ada masyarakat Islam, tidak ada negeri Islam sama sekali. Lalu yang di sekitarmu ini siapa? Dia kan hidup di masyarakatnya. Dia hidup di apit oleh tetangga-tetangganya, oleh ini. Didoktrinkan kepada dia, dan ini bahan bacaan. Oh, masyarakat kamu itu bukan masyarakat muslim. Ini yang sering kemudian membuat mereka cenderung eksklusif. Gak mau. Kebanyakan mereka kan demikian. Mengucilkan diri, diam, tidak mau gaul, tidak mau ini, menutup diri. Kenapa? Masyarakatnya masyarakat jahiliyah. Masyarakatnya bagi dia masyarakat yang tidak lagi muslim. Dikatakan pula oleh Sayyid Qutb di jilid ketiga 1634, masih dalam Dhilalul Quran, innal muslimin al-an la yujahidun. Muslimin yang sekarang enggak ada yang mau berjihad. Perhatikan berikutnya. Dzalika annal muslimin al-yaum la yujadun. Hal itu karena di hari ini di muka bumi ini tidak ada umat Islam. Enggak ada. Ini pernyataan saya kutub. Tidak ada umat Islam di muka bumi. Berarti yang ada ini kafir semua. Gak ada umat Islam di muka bumi. Ini ditanamkan. Ini doktrin. Kan membentuk akidah. Tertanam keyakinan. Terbentuk pola pikir dia. Terbentuk karakternya. Bahwa umat Islam ini gak ada di muka bumi sudah. Karena mereka gak mau berjihad. Sama seperti yang tadi, gak ada lagi masyarakat muslim, gak ada lagi negara muslim. Demikian pula di halaman 1057 di jilid 2 dalam Dilal, dia katakan laqad istadara az-zaman kai hayatihi yauma jaa hadadin ilal basyariyah bila ilaha illallah. Waktu ini sudah kembali berputar. Kembali seperti di hari Allah menurunkan agama ini ke umat manusia dengan la ilaha illallah. Tapi sudah berputar lagi zamannya seperti awal. Ketika mereka enggak kenal lagi la ilaha illallah. Faqad irtaddat al-bashariyah ila ibadatil ibad. Manusia, masyarakat ini semuanya yang ada, telah murtad kepada penyembahan kepada sesama hamba. Dia tekankan lagi, dia pertegas lagi, enggak ada masyarakat muslim, murtad semuanya. Manusia atau kemanusiaan ini sudah murtad semua. Wa ila jauril adyan. Wa naqasat an la ilaha illallah, mereka sudah menyimpang dari la ilaha illallah. Wa ila dhilli fariqin minha. Wa in dhalla wa in dhalla fariqun minha yuraddidu 'alal ma'adi la ilaha illallah. Walaupun banyak, walaupun banyak dari mereka ini, maksudnya masyarakat muslim ini, walaupun masih banyak yang meneriakkan di tempat-tempat azannya la ilaha illallah. Ini ketika azan. Azan lima waktu umat Islam meneriakkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun kata saya itu, mereka itu murtad, mereka itu bukan masyarakat muslim. Ini takfir, pengkafiran kepada kaum muslimin. Demikian pula disebutkan dalam kitabnya Al-Adalah Al-Ijtima'iyah di halaman 210, dia bicara tentang keadilan sosial. Dia katakan la budda min idrakil bawa'ith al-haqiqiyyah li tasarrufatin nas min khilal hadhil hayat at-tarikhiyyah al-islamiyyah. Harus dipahami apa faktor hakiki dalam aktivitas dan pergerakan manusia ini di kehidupan yang ada dalam sepanjang sejarah Islam. Wa alaqat hadhil bawa'ith bil hawadits wat tatawurat wal inqilabat. Dan apa hubungannya faktor-faktor tadi dengan perkembangan yang terjadi dan juga adanya kudeta, adanya revolusi. La budda min rafdi hadza kullihi bi tabi'atil aqidah al-islamiyah wa ma fiha min rauh tauriyah. Harus dihubungkan, harus dikaitkan ini kejadian-kejadian tadi, adanya kudeta kan banyak. Kudeta di negeri ini, kudeta di negeri itu, adanya pergulingan kekuasaan. Itu dikaitkan harus dengan akidah Islam dan membawa ruh tauriyah, bahwa akidah Islam itu arwahnya adalah tauriyah, pergulingan kekuasaan dan kudeta. Artinya dia mau menyampaikan bahwa kudeta itu ajaran Islam. Harus ada kudeta, harus ada pergerakan, jangan diam. Harus umat ini bergerak, melawan. Harus umat ini memberontak, karena itu arwah akidah Islam menurut Sayyid Qutb. Ini dibaca. Bagaimana anak atau umat secara umum ketika membaca seperti ini, bahwa akidah Islam itu pemberontakan, bahwa akidah Islam itu kudeta, bahwa kerusakan ini masyarakatnya tidak ada yang lagi muslim, umatnya semua murtad, walaupun azan mengucapkan la ilaha illallah, dikait-kaitkan dengan akidah Islam, harus ada pemberontakan dan kudeta. Apa yang dilakukan? Jangan kaget, jangan heran kemudian mereka berupaya dan berbuat teror secara fisik, berusaha untuk memberontak, untuk kudeta. Aksi-aksi terorisme terjadi. Makanya ini secuplik sebagian dari sekian banyak yang para ulama ingatkan, bahwa aksi teror, pemboman, perusakan, perampokan, penculikan, dan yang lain-lainnya, na'udzubillah, semua itu tidak akan terjadi kecuali didahului oleh teror pemikiran. Pemikirannya sudah terteror terlebih dahulu dengan bacaan-bacaan seperti ini. Pemahaman yang rusak, yang sesat. Umatnya dikafirkan, masyarakatnya enggak ada lagi yang muslim. Walaupun mereka azan la ilaha illallah, jangan anggap masyarakatnya sudah menjadi masyarakat jahiliyah. Katakan di kitab lain, saya tutup katakan bahwa yang ada tempat-tempat peribadatan mereka ini sudah menjadi ma'abid jahiliyah, menjadi tempat peribadatan jahiliyah. Gak ada bedanya dengan vihara, gak ada bedanya dengan apa, kelenteng atau apa namanya, yang biasa di tempat itu disembah selain Allah, diibadahi selain Allah oleh orang-orang kufar. Sama masjid-masjid kaum muslimin pun sudah menjadi seperti itu, tempat peribadatan jahiliyah. Mereka rukuk sujud, mereka mengucapkan la ilaha illallah, percuma. Mereka kufar. Tempat peribadatan itu menjadi tempat peribadatan orang-orang yang telah kafir. Terteror pemikirannya, terteror pemahamannya, dari ideologi yang sudah terteror ini muncullah aksi-aksi teror secara fisik. Gak mungkin, mustahil dan tidak akan ada teror secara fisik betul-betul dia bergerak melakukan pengerusakan dan teror. Gak mungkin itu terjadi tanpa didahului oleh teror ideologi. Gak mungkin. Pasti ada ideologinya yang telah terteror, sudah dirusak oleh radikalisme yang sedemikian rupa. Ini mereka. Makanya ketika Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan tentang perpecahan kaum Khawarij, karena kaum Khawarij bersekte-sekte banyak, ada yang Azzariqah, ada Haruriyah, nah ada sekian banyak. Salah satu dari kelompok sekte mereka yang disebut dengan Al-Qa'adah. Al-Qa'adah ini, sekte Khawarij yang tidak mengangkat senjata secara langsung memberontak kepada pemerintahnya. Tidak secara langsung mengangkat senjata membunuh atau memerangi kaum muslimin. Tetapi yang dia lakukan adalah teror ideologi. Dengan ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya, menghasut kaum muslimin, menghasut umat. Untuk apa? Benci kepada pemerintahnya. Pemerintahnya kafir, pemerintahnya tidak berhukum dengan hukum Allah, masyarakatnya jahiliyah, tidak ada lagi umat Islam, kemungkaran terjadi sana sini, begini, begini, begini. Kita harus rombak sistem kekuasaan yang ada ini, harus diberhentikan, harus digulingkan, haruslah itu bisa ditegakkan khilafah Islamiyah. Kalau enggak, enggak akan bisa selamanya. Dia gak berbuat fisik, tetapi hasutan dan teror ideologi yang mereka lancarkan. Kata Imam Ahmad, haula akhbatul khawarij, kaum Khawarij yang paling berbahaya, paling jelek, paling khabith. Karena tadi menjadi akar dan pokok permasalahan. Dari mereka ini akan muncul teror-teror fisik dari anak buahnya. Merekanya mungkin gak akan bisa disalahkan terkadang. Jadi terkadang kita iba melihat aparatur negara kita, bapak-bapak polisi atau TNI, a'anahumullah, gak bisa berbuat banyak pada orang-orang semacam ini. Dai-dainya, penulis-penulisnya, ntar kebentur HAM. Paling-paling yang bisa dilakukan kalau sudah melakukan, kalau sudah berbuat melanggar hukum baru ditangkap. Padahal yang lebih berbahaya ini, al-qa'ada. Justru ini yang menjadi yang keladinya dan paling berbahaya, paling jelek, paling buruknya. Tapi seperti tadi, kadang mereka punya batasan dan terbentur oleh ini itu, yang gak bisa berbuat banyak. Tapi dalam syariat, dalam pandangan Islam, mereka justru lebih berbahaya, lebih merusak. Teror ideologi. Dan demikianlah masih terlalu banyak. Dan itu disaksikan dan diakui oleh tokoh dan pembesar dari tokoh-tokoh ikhwan muslimin. Yusuf Al-Qardawi dalam Aulawiyat Harakat Islamiyah halaman 110 dia katakan, marhalah ini, tahapan ini yang membuat pergerakan ikhwan muslimin mengarah kepada pengkafiran, pemberontakan, itu bermula muncul dari kitab-kitab tulisan Sayyid Qutb yang tanbah bitakfiril mujtama. Kitab-kitab tulisan dia memang memuntahkan, artinya isinya adalah pengkafiran kepada masyarakat muslim dan mengumandangkan jihad hujumi, harus perang, harus berontak, ala nasi kafir, pada segenap masyarakat yang ada, terutama pemerintah. Ini bukan kita yang bicara. Hatta tokoh ikhwan muslimin seperti Yusuf Qardawi mengakui memang itu isi kitab-kitab saya tutup. Sehingga mau mereka ingkari dari mana? Yang mengingkari salah satu dari dua orang, yang pertama berarti dia jahil, gak tahu menau apa gerakan dan apa isi dari harokat ikhwan muslimin. Miskin, ngakunya orang IM, bangga menganggap dirinya ikhwan muslimin, tapi gak tahu apa ajaran ikhwan muslimin, isinya seperti apa, gak tahu menau. Apa yang dikatakan tokoh-tokohnya, bahkan diakui oleh yang melanjutkannya, dia gak tahu menau. Atau yang kedua, dia tahu, memang paham, tetapi berupaya untuk mengkaburkan itu ke umat agar tetap laku, agar tetap dianggap sebagai pejuang, agar tetap diterima sebagai orang-orang yang berdakwah dan memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Masa gitu? Ini yang kita sebutkan tadi dari adanya bahan bacaan, dan juga keterlibatan, simpati masuk, atau paling tidaknya simpati kepada kelompok-kelompok sempalan semacam ini, besar pengaruhnya, diakui ataupun tidak diakui. Banyak dari mereka mudah terseret ke arah sana dari bahan bacaannya, atau juga karena keterlibatannya, simpati atau empatinya kepada kelompok-kelompok ini, apalagi di mereka ada bai'at. Bai'at kepada amirnya, imamnya, amir kelompok ini, di kota ini, di daerah ini, bai'at, diambil sumpah setianya, harus taat, harus patuh. Sudah dibawakan sebisanya sudah. Ali pernah berkata, al-haq bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran kalau tanpa nizam, tanpa aturan, tanpa komando, akan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang diatur dengan komando. Makanya perlu komando, makanya perlu bai'at. Harus ada sumpah setia kepada pimpinan. Begitu dia terlibat di dalam dan sudah terikat sumpah setia, ya sudah. Jadi seperti sapi tergantung tuannya, apapun yang diperintah padanya, lakukan ini, lakukan itu, dia harus lakukan. Komando. Ini beberapa sebab yang menjadikan orang itu terseret masuk ke dalam aliran dan kelompok-kelompok rusak mereka. Maka solusi terbaik menghadapi semua itu, yang pertama dan yang paling utama, adalah al-ruju ilallah, kembali kepada Allah, berlindung diri, banyak-banyak doa, meminta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari sekian banyak kesesatan, sekian banyak penyimpangan, terlalu banyak sudah, beraneka ragam konsepnya, macam-macam ajarannya, seperti tadi, beraneka ragam. Kebenaran hanya satu, minta kepada Allah taufik. Doa yang sering Rasulullah ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan, jaga hatiku selalu di atas agamamu. Doa yang sering Rasul baca, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh. Anta dahi baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima khalafu fihi minal haqi biidnik innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, Engkau berikan hidayah kepada orang yang Kau kehendaki. Beri aku hidayah dari apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran ini, karena Engkau yang memberi hidayah, hanya Engkau, kepada orang yang Kau kehendaki di atas siratal mustaqim. Doa yang kedua adalah ilmu. Belajarlah ilmu yang benar, ketahui dari siapa Anda mengambil agama Anda. Selektif. Dalam urusan dunia saja Anda selektif. Kenapa dalam agama Anda sembrono, gegabah? Kalau saja Anda sakit atau anak Anda sakit, selektifnya Anda luar biasa. Anda sakit gigi, aduh sakit gigi saya, cari-cari dokter. Gak sembarang dokter, ah ini dokter gigi masuk. Anda tanya-tanya dulu, siapa dokter yang bagus, yang ahli, pengalaman, murah. Dokter gigi siapa ya? Anak Anda sakit, istri Anda sakit, selektif, tanya-tanya dulu. Apa spesialis ini internis? Oh, dokter pulang. Enggak, yang bagus ya. Masya Allah, banyak orang sembuh di tangan dia. Ini tanya dulu. Enggak sembarangan. Tapi bagaimana kalau itu urusan agamamu? Begitukah? Anda berhati-hati tanya-tanya dulu. Atau yang penting pokoknya siapa saja bicara, duduk datang. Tanpa Anda tahu apa yang dia ajarkan, tanpa Anda paham apa yang dia sampaikan, itu membentuk pemikiranmu, mencetak ideologimu, ilmu. Fanduru aman takuduna dinakum, kata Ibnu Sirin, ilmu ini agama, maka perhatikan dari siapa kamu ambil. Kata Imam Malik, dinak lahmuka wadamu, agamamu ini darah dagingmu, segala-galanya. Perhatikan betul seperti apa dan kemana kamu mempelajarinya. Yang ketiga, adalah rujuk kepada para ulama rabbani, ulama sunnah, ulama salaf. Karena fitnah ketika itu muncul, hanya para ulama yang mengenali, hanya para ulama ini yang tahu. Tapi begitu dia sudah berpaling, semua orang jadi tahu. Saat sudah gak ada gunanya mereka tahu, sudah banyak korban, anaknya mungkin sudah mati berkeping-keping jadi korban bom bunuh diri, anaknya mungkin sudah ditangkap densus, sudah dipenjara, sudah ini, tahu ternyata gak benar, ternyata itu gak baik, ini terlambat. Makanya para ulama rabbaniin, mereka itu kata Imam Ibnu Qayyim layaknya dokter. Obat itu harus dengan penanganan mereka. Kalau enggak, bisa jadi racun, mematikan bahkan. Layaknya penyakit. Kejahilan itu penyakit. Kebodohan. Perlu obat. Obatnya ilmu. Ayat Quran, hadis Rasul, tapi itu saja enggak cukup. Harus dengan bimbingan ulama. Kalau enggak, orang kan ngawur. Pokoknya ayat dia pegang, dia pahami sendiri. Dia cocok-cocokkan, sambung-sambungkan ini dengan ayat itu, hadis ini dengan hadis itu, hadis dengan ayat itu dan sejadinya. Allah kan katakan, "Wa lam yakum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun." Yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan berarti kafir. Memang betul kafir pemerintah ini karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Punya ayat, punya pegangan, tapi ngawur. Kenapa tidak rujuk kepada para ulama rabbani? Sama seperti obat tadi. Anakmu sakit, kamu tahu obat di apotik. Pokoknya asal ambil obat ini, ini campur sama ini, dihancurkan jadi puyer, jadi kapsul, kamu kasihkan ke anak kamu. Berangkat anak kamu bisa mati. Apa yang kamu kasihkan? Obat, bukan racun. Kesalahannya di mana? Bukan ditangani ahli. Kamu enggak ngerti. Bolehkah obat ini dicampur sama obat ini? Kalaupun seandainya boleh, berapa komposisinya? Ini berapa, ini berapa? Harus ada ahli yang nangani, membimbing. Ini kamu campur dengan obat ini dan seterusnya. Makanya kalau di apotek kan suruh sabar. Agak lama, perlu ketelitian, kehati-hatian, supaya gak jadi racun. Agama pun begitu. Quran dan hadis ilmu, obat. Tapi harus dengan penanganan ahli. Para ulama rabbani. yang membimbing dengan ilmu, dengan akhlak, berdakwah seperti para nabi, para rasul, dengan sabar membenahi umat, membenahi kekurangan-kekurangan yang ada, bukan dengan cara revolusi, bukan dengan pemberontakan, bukan dengan kudeta. Begitulah para nabi. Nabi mana pernah kudeta? Rasul mana pernah memberontak? Nabi Musa. Kita tahu kisah Nabi Musa sekian kali dibaca dalam Quran. Berapa kali Allah ulang kisahnya? Yang ada dikejar-kejar Fir'aun. Ya. Bersama kaumnya Allah selamatkan lewat laut ini itu. Sabar beliau. Gak ada kemudian ayo kita mumpung sudah punya masa banyak kita berontak Fir'aun ini, kita jatuhkan. Ada. Yang ada didakwai, hatta Fir'aunnya didakwai. Takutlah kamu kepada Allah, tobatlah, ingatlah dengan baik. Begitu para ulama. Yang keempat adalah menghiasi diri dengan akhlak karimah. Menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dakwah tidak bisa dengan emosi, dengan anarki, dengan kekerasan, tapi dengan akhlak yang mulia. Disampaikan billati hiya ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mauidatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Makanya nasihat para ulama, jangan kamu berdebat kecuali dengan ilmu dan dibarengi dengan akhlak, bukan celaan, bukan cacian. Banyak orang atau sebagian maunya mungkin berdakwah tapi isinya celaan dan cacian belaka, enggak bisa dakwah dia. Ilmu tidak tersampaikan, ditambah lagi dengan akhlaknya yang buruk, akhirnya mencoreng nama dakwah itu sendiri. Kata-kata yang kasar, kalimat-kalimat yang tajam, siapa mau dengar? Siapa mau terima? Pemerintah, pemerintah, pemerintah terus jadi bidikan. Jangankan mereka orang yang punya kedudukan, apalagi kedudukan tinggi, besar, presiden atau raja. Kedudukannya yang rendah saja, Pak RT misalnya. RT mana kira-kira yang mau terima? Ditelanjangi kesalahannya di depan warganya. Pak RT begini, Pak RT begitu. Marah dia. Itu baru RT. Jangankan RT, kamu sendiri, kita sendiri, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ada orang kor-kor di mimbar atau di mana, di panggung, bicara dengan lantainya, fulan begini begitu, dan benar memang saya melihat dia melakukan ini, dia begitu bawa lari uang orang atau apa misalnya. Kamu ridho kesalahanmu dibongkar dan disampaikan di depan orang, padahal kamu nggak punya kekuasaan, kamu nggak punya kehormatan, nggak punya ini, kamu nggak terima, kamu marah, sakit hati. Lah bayangkan, ini mereka punya kedudukan, punya kehormatan, memegang jabatan tinggi. Siapa yang mau? Makanya dakwah dengan baik, dengan akhlak. Diingatkan dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan dengan akhlak yang mulia. Bukan dengan celaan-celaan demikian. Yang keenam, begitu pula hendaknya tidak diam umat ini dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tidak boleh didiamkan. Kalau kita bernasehat kepada saudara-saudara kita umat Islam, harus dijelaskan ke mereka, ini tidak benar, ini berbahaya, ini menyimpang, menyalahi ayat-ayat Quran, jadi Rasul, begini para sahabat Rasulullah, begini para tabi'in, dan ini menyalahi, menyimpang dari semua itu. Jangan didiamkan. Makanya ironis kadang kita mendapati umat ini mengatakan, oh istilah umat itu rahmat, perselisihan umat itu kan rahmat. Maka bagus sudah biarkan, perselisihan itu rahmat, rahmat. Sekarang anaknya fulan, entah kapan anakmu akan menjadi korban berikutnya. Sekarang keluarganya fulan, entah kapan keluargamu akan menjadi korban berikutnya. Dari pemikiran-pemikiran radikal yang semacam ini, dari kesesatan yang semacam ini, kalau itu terjadi, kamu katakan perselisihan itu rahmat yang membuat keluargamu merenggang nyawanya, anakmu mati entah karena apa, gak jelas. Kalau dia membunuh karena apa dia membunuh, kalau dia dibunuh atas cara apa dia dibunuh, semuanya gak jelas. Apa yang dia perjuangkan? Saat itu kamu katakan rahmat perselisihan? Dan mafhumnya, kalau dikatakan perselisihan itu rahmat, segala sesuatu kan ada mafhum khalafahnya, berarti kesepakatan umat ini laknat. Yang dirahmati perselisihannya, maka kesepakatan umat ini, umat ini sepakat, umat ini bersatu, itu terlaknat, karena yang dirahmati perselisihannya justru. Kan gak benar. Tidak boleh diam, tidak bisa didiamkan, dinasehati, diingatkan, agar orang waspada, agar umat ini lebih berhati-hati, tidak tertipu dan tidak terseret kepada arus penyimpangan-penyimpangan yang ada. Termasuk sebab terbesar terjadinya kerusakan ini karena diam orang selama ini. Jangan saling menyalahkan, jangan saling tuding, sama-sama berjuang ini itu. Dipaksa untuk diam. Diam. Enggak usah bantah, enggak usah. Nanti sudah jadi korban, sudah banyak ini itu, nah. Baru kemudian kami menentang keras, kami menolak ini. Kapan setelah banyak korban, setelah sekian banyak yang menjadi korbannya, Anda teriak kami menolak keras kami ini? Dah dulu kamu katakan perselisihan rahmat. Ini kan perselisihan sekarang, berbeda mereka dengan kamu. Kenapa tidak kamu katakan rahmat? Makanya segala sesuatu itu dibicarakan dengan ilmu, bukan dengan perasaan kita, tapi dengan dasar ilmu syariat. Apa yang diajarkan Allah, apa yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar langkah kita lebih barokah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal yang terakhir mungkin tentang beberapa tanda nyata bukti kesesatan mereka, antara lain yang pertama adalah seruan untuk menentang dan membenci, mencela pemerintah dan penguasa yang ada, tanda kalau itu kelompok sesat, kelompok radikal yang berbahaya bagi umat ini. Melulu itu menjadi basic dakwahnya. Enggak ceramah di mana isinya pemerintah begini, pemerintah begitu. Dan semakin lantang, semakin lantang. Bukan seorang dai yang seperti itu, yang hanya bisa menghasut dan membekali umatnya dengan kebencian kepada para pemimpinnya. Bekali mereka dengan ilmu yang benar. Bekali mereka untuk membenahi akidahnya. Terlalu banyak kerusakan dalam akidahnya. Membenahi akhlaknya, ibadahnya, dan seterusnya. Yang kedua, tanda nyata pula pada mereka, cirinya adalah membicarakan atau kajian mereka itu dengan rahasia dan sembunyi-sembunyi. Dan itu selalu mereka lakukan di mana-mana. Kasus betul. Tertutup di rumahnya bulan, halahok, kita 10 orang atau berapa orang, tutup, terkadang bahkan lampu pun dimatikan tengah malam atau nggak ada orang lain tahu. Tetangganya pun nggak paham apa yang dikaji di situ, apa yang disampaikan. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kamu mendapati orang bersembunyi-sembunyi menyampaikan agamanya, maka dia sedang membangun kesesatan. Karena kalau dia membawa kebenaran, gak ada yang dia sembunyikan. Terbuka dakwahnya. Terbuka. Di masjid, di musola, di mana. Yang mau datang ahlan wa sahlan, silahkan duduk, dengarkan ilmu. Ini Islam, ini agama, ini syariat Allah. Siapa pun mau dengar, silahkan dengar. Gak tertutup begitu. Kenapa ditutup-tutupi? Apa yang ditakuti? Kalau bersamamu kebenaran, apa yang kamu takuti? Seorang dai gak ada yang dia takuti. Kalau dia mengajarkan ilmu, dia ajarkan kebaikan, silakan semua orang. Malah dia berharap semua orang bisa mendengar, sehingga kebaikan itu bisa merata. Yang berikutnya pula, mereka selalu mengkafirkan masyarakat di sekitarnya, secara khusus lebih fokus mereka kafirkan pemerintahnya. Bahkan tidak pandang bulu pengkafiran itu berlapis ke sana kemari. Artinya, lalu bagaimana nasib pegawai negeri? Kafir, kerja sama pemerintah yang kafir kok. Gak halal penghasilannya, haram. Lah polisi, dia kafir, jadi anteknya tohut berarti. Lah ini, pak kebunnya, ngurusi kebun, bersihkan kebun di kantor wali kota atau itu, kafir, kerja sama tohut. Tukang sampahnya, tukang sapunya, kafir, semua kafir. Tanda nyata pula pada mereka. Demikian pula pengerusakan yang mereka lakukan dengan atas nama jihad fisabilillah. Dan Islam berlepas diri dari semua itu. Mereka bikin perampokan potensi atau orang kaya, penjarahan untuk biaya jihad. Tak apa-apa, halal harta itu, gak masalah, kata mereka. Sejak kapan perampokan jadi amalan soleh? Sejak kapan dalam Islam merampas hak orang menjadi ibadah? Walhiyadzubillah, syaitan mempermainkan mereka. Mereka lakukan pengerusakan, pemboman di sana sini, atau bahkan bom bunuh diri. Makanya sebagai orang tua kita wajib untuk lebih waspada dan hati-hati terhadap keluarga kita, istri dan anak-anak kita, agar kita bimbing ke jalan yang benar. Di masa yang banyak fitnah seperti ini, banyak arus dan gelombang syubhat yang begitu derasnya, Kalau bukan Allah yang selamatkan, akan terseret dengan mudah seseorang. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Panggilan bunda untuk seorang ibu tidak diperbolehkan karena Nasrani memakai kata bunda untuk Bunda Maria. Mereka pula memakai istilah bapak atau bapak kami untuk Tuhannya. Sedang istilah bapak atau putra juga masih lazim dipakai. Apa boleh memanggil orang tua dengan sebutan bunda atau bapak? Wallahu ta'ala alam, berbeda penggunaannya dan ininya. Yang kita tahu dari kelaziman kaum muslimin, atau Islam yang begitu banyak, saudara-saudara kita, di banyak tempat atau banyak kota, kalimat itu biasa mereka pakai. Bahwa ayah mereka, mereka panggil bapak. Dari singkat akhirnya pak, bapak dari bapak, atau ibu mereka, mereka panggil ibunda atau bunda. Maka kaum muslimin pun menggunakan kalimat yang sama. Hingga wallahualam sulit kalau dikatakan itu tasyabuh dengan penggunaan Nasrani kepada sesembahan mereka. Wallahualam, walaupun mungkin panggilan abi atau umi lebih utama dari sisi ada penisbatan dan kepada orang tuanya. Ketika seorang anak memanggil kepada ayahnya abi, berarti itu ayahku, atau kepada ibunya umi, ini ibuku. Ada kebanggaan tersendiri bagi orang tua ketika dipanggil anaknya sebagai ayahnya atau ibunya. Dari sisi itu, Allah Ta'ala. Seorang dai menyimpang, untuk mengetahui dai itu menyimpang, maka kita harus bertanya kepada siapa? Ada orang yang berilmu, ahlul ilm dari asatidzah yang kamu tahu, berdakwah kepada sunnah, dakwah kepada manhaj salaf. Apakah kita harus cross check? Jangan-jangan dai itu hanya tertuduh. Proses kepada tadi orang yang mengerti ilmu, bukan kamu proses kepada yang bersangkutan langsung. Bukan demikian cara tabayyun atau proses yang benarnya. Makanya ketika Imam Ahmad didatangi Dawud Al-Zahiri, ditolak oleh beliau, tidak mau ditemui, karena beliau katakan dia mengatakan Al-Quran muhdats. Maka ketika anak Imam Ahmad menyampaikan itu, kata Dawud, enggak benar, aku enggak pernah mengatakan itu, dinafikan oleh Dawud. Tapi kata Imam Ahmad, yang menyampaikan kepadaku Fulan bin Fulan, dan itu lebih aku percaya daripada dia. Tetap tidak mau diterima oleh Imam Ahmad. Dan begitu, bukan kemudian mumpung Dawud di sini, saya mau cross check dulu, mau saya tanya, mau tabayun kepadanya. Selama yang menyampaikan kepadamu orang yang terpercaya, sito, itu yang kamu pegangi. Saya masih berat meninggalkan Fulan karena ajaran dia masih salafi. Apa nasihat buat anak? Syukri barakallahu fi. Al-haq, yang pertama kewajiban kita untuk berilmu tentangnya, pelajari, kaji dengan sabar dan baik. Yang kedua, amalkan, pegangi erat-erat seperti Rasul katakan, Abu Alaih bin Nawajib. Yang ketiga, prioritaskan itu di atas segala-galanya. Harus lebih kamu cintai dari siapapun itu. Kamu lebih cintai al-haq, kamu lebih dahulukan dia daripada siapapun itu. Sehingga akan ringan bagi kamu, akan mudah bagimu untuk meninggalkan orang yang kamu dapati atau kamu dapat nasihat dari para asatidah Ahlus Sunnah, oh pula telah menyimpang, pula sudah tidak lagi istiqamah. Tidak ada beratnya bagi kamu ketika kamu memegang prinsip ini, bahwa kebenaran di atas segala-galanya. Makanya seperti tadi, jangan kamu yang menilai sendiri, tetapi tanyakan kepada para asatidah sunnah, orang-orang yang lebih paham dan lebih mengerti dari kamu di dalam dakwah ini. Apa hukum membeli apartemen yang masih dalam tahap pembangunan? Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.